Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihatkan dulu ya, ini ruangan tempat siaran. Nah, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Jeruk ini harganya sekilo berapa di sini? Di Mesir? 7.000 rupiah sekilo. Fresh sekali, segar ya. Dan ini adalah stroberi. Stroberi ini juga harganya berapa sekilo ini? 5.000. Dan itu Masya Allah, serba murah di sini. Alhamdulillah. Baik sahabat sekalian, ini adalah suasana dalam rumah. Dan ini sahabat-sahabat pada ustadz yang mendampingi. Alhamdulillah, semuanya malu-malu ku Daniel. Ini suasana rumah yang standar di Saudi Arabia. Dan ini jadikan homestay ya, untuk para tamu, guest house tepatnya. Alhamdulillah. Harga rumah di sini kurang lebih berapa harganya untuk yang dua kamar ini? Sewa per bulan paling murah ada 1 juta, paling murah 1 juta, ada sampai 2 juta. Oh iya, jadi ini di tempat kita sekarang adalah di Kairo. Alhamdulillah. Sebentar, kita sempurnakan. Gimana, ngepas suaranya bagus tidak nih? Mohon informasi. Ini kami di sini jam 12 malam. Di Indonesia jam 5 pagi. Hari ini adalah hari yang spesial karena sudah merasakan perjalanan yang jauh. Kurang lebih hampir 1000 km ada kita nih. Ada ya, berangkat dari Siwa. Siwa itu sebuah kota yang berada di Padang Sahara ya, di perbatasan dengan Libya. Sengaja ke sana untuk melihat tapak sejarah dan juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah, di samping belajar. Nah, kurang lebih berangkat dari sana jam 9.15 pagi dan sampai di sini barusan jam 11:30. Bisa dibayangkan 1000 km sehari dengan dua supir karena setirnya berada di sebelah kiri, jadi yang lain-lain tidak bisa apa-apa selain ikut penumpang dan sebagai penumpang yang paling depan stres ya. Karena seakan-akan jadi pengemudi tanpa setir, tanpa gas, dan tanpa rem. Alhamdulillah. Apa yang sangat penting yang untuk disampaikan? Cahayanya boleh dimatikan. Jadi apa yang penting? Di Siwa ini ada beberapa hal. Karena ini gurun yang kemarin pernah diceritakan, ada oase. Di sana juga ada sebuah danau yang sangat luas, danau garam. Ini tidak habis pikir. Karena di tengah gurun itu, di antara gurun yang jauh dari pantai, ini gurun Sahara, ada danau yang sangat luas yang isinya air asin, garam. Kalau sedang musim dingin seperti sekarang itu, musim panas akan membeku menjadi garam-garam yang bisa diproduksi dan dijual. Maha Suci Allah yang menciptakan segala-galanya, tidak terbayangkan itu. Bagaimana mungkin di tengah gurun ada danau yang garam, biasanya kan di laut. Dan ini diproduksi, nah ini hasilnya nih. Kalau mau lihat, Masya Allah. Ini garam, kelihatan tidak kristal seperti ini. Ini seperti ini, nanti dihancurkan menjadi garam yang diproduksi, dijual, lihat. Kristalnya bagus-bagus. Maha Suci Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan ini pasti bertasbih kepada Allah. Ini asin ini. Oh, tidak mungkin saya makan ini ya. Silakan dipegang lagi. Ah, Masya Allah. Kristal-kristal ini, maaf, bahkan dijadikan benteng. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Kristal, ya. Dan itu jadi sumber rezeki karena itu diproduksi jadi ekspor. Di sini harga sangat murah. Seperti ini harganya cuma 15.000, 14.000 rupiah. Karena harga pon itu 780 rupiah satu pon. Jadi kalau kita makan sangat murah. Buah-buahan ini diproduksi di sini. Ini juga sangat besar dan manis. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sedang panen hanya 3 ponan ya. Iya, setengah pon. Ya. 3 setengah pon berarti 10 pon 3 kilo. Biasa 10 pon 3 kilo. 7.000 3 kilo untuk seperti ini. Masya Allah. Bisa kita lihat sendiri. Maaf ya, bukan ngabibita. Wah. Ini luar biasa. Allah menciptakan di tengah ya kegersangan banyak rezeki yang membuat kita tidak pernah bisa berhenti untuk takjub kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu di Siwa itu pun ada sebuah benteng kuno yang nanti suatu saat akan saya tayangkan ya. Betapa setiap orang itu ingin sekali merasakan aman, tidak mau terancam, tidak mau hancur. Demikianlah sehingga dibuat benteng, dan benteng yang kokoh itu yang sudah 1200 tahun ternyata dibuat dari lumpur. Lumpur yang diaduk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah benteng yang kokoh. Allah lah yang mengilhamkan semuanya. Dalam zaman apapun, semua kebaikan, semua teknologi pasti datang dari Allah, ilham dan idenya. Dan kita bisa lihat bahwa manusianya punah, bentengnya yang masih ada. Demikian pula kalau kita ingin kekal, karena kalau benteng dunia itu bisa ditembus, maka benteng imanlah yang tidak bisa ditembus oleh serangan apapun. Sekarang serangan teknologi begitu masif, anak-anak sudah memegang handphone sekarang, tidak bisa dihalang-halangi kecuali dengan benteng keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan lalu berangkat dari di sana. Makanan sangat murah. Makanan standarnya adalah roti ais yang harganya 1 pon 2 berarti 350 itu sudah menjadi bahan makanan. A juga cuma makan 2 saja sudah sangat cukup, dicolekkan ke full ya, namanya full ya. Jadi di sini ada kebijakan bahwa makanan itu harus sama harganya, terutama makanan dasarnya ya, dan harus murah. Sehingga dengan uang 2 pon, 3 pon ya, mungkin bisa sarapan 3 pon di sini kan bisa kenyang ya. 3 pon tuh 2100 rupiah sudah bisa kenyang, 2500 lah kalau ingin pakai telur naik sedikit. Jadi berapa kalau pakai telur? 10 pon ya kan, tambah 700 lagi, berapa, tambah 700 lagi karena telurnya. Jadi dengan 3500 sudah makan dengan telur ya. Begitulah Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Lalu perjalanan itu melewati padang pasir. Ini menarik hadirin. Kalau membayangkan di Indonesia dari Bandung menuju Surabaya pasti sudah menderita duluan ya. Bekal seharian di mobil tidak terbayangkan bagi AA ya. Tetapi karena di sini tol itu sangat-sangat sepi ya, di jalan tuh padang pasir, hanya padang saja sejauh mata memandang itu tidak ada siapa-siapa kecuali ada segerombolan unta, unta liar yang tidak ada yang punya dan susah ngejarnya juga. Lalu ini benar-benar tidak ada penghuni, tidak ada penduduk karena sejauh mata memandang ratusan kilometer tuh. Dan Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Dan Allah pula yang menjamin. Nah, suatu saat kita melihat ada seekor anjing tuh. Ini juga membingungkan, anjing di pinggir jalan. Bagaimana ada anjing di sini? Pulang itu bekeletih sekali. Tapi itulah, anjing itu bertasbih kepada Allah, dan mungkin Allah menghendaki siapapun yang melihat anjing di sana itu timbul rasa iba, kasih sayang, sehingga menolong anjing itu untuk diselamatkan. Masya Allah. Bagaimana mengisi waktu yang hampir 14 jam ini? Yang pertama, kita harus sangat tahu bahwa waktu itu luar biasa berharganya, sehingga jangan diisi kecuali yang berharga. Kita pun tidak tahu bakal mati di jalan atau tidak, karena tidak ada jaminan di jalan masih hidup. Walaupun jalannya sepi, kalau Allah mau tinggal ke kiri, ke kanan, ban meletus dan gampang saja untuk mengambil nyawa kita. Tidak ada yang bisa mencegah. Oleh karena itulah, usahakan sebelum berangkat sedekah, dan sepanjang jalan selalu siap. Kalaupun mau dengar sesuatu, dengarlah sesuatu yang jadi zikrullah. Obrolan yang jadi ilmu, obrolan yang jadi zikrullah, supaya kalau ada apa-apa meninggal, nah kita tetap dalam keadaan zikir. Kemudian manfaatkan juga untuk mengisi waktu dengan menafakuri sepanjang yang dilihat ini kebesaran Allah, itu pun zikrullah. Lalu baca Quran, nambah ilmu. Nambah ilmu adalah zikrullah juga, kalau ilmu itu bisa menambah keyakinan ke Allah, nambah ketaatan ke Allah. Dan kalaupun kita tidur di jalan, usahakan tidurnya dalam keadaan zikrullah. Hati-hati bagi yang suka pakai headset dan mendengar lagu, atau di mobilnya sibuk dengan lagu. Kalau toh nanti takdirnya mati di jalan, jangan sampai kita tidak mengucapkan asma Allah, melainkan yang diucapkan lagu. Bagaimana? Na'udzubillah bisa su'ul khatimah. Orang yang tertidur dalam keadaan zikrullah, maka sepanjang tidur insya Allah dianggap zikrullah. Makanya kalau mau tidur di pesawat, tidur di kendaraan, sekuat tenaga tidurlah dalam keadaan berzikir kepada Allah. Bila memungkinkan waktu untuk sholat on time, alhamdulillah. Tadi kita dengan izin Allah pas 3,5 jam berkendaraan, pas istirahat ada sebuah masjid, pas waktu zuhur. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya Allah yang mengatur, semuanya Allah juga yang memberikan kemudahan. Nah, inilah sekilas pintas supaya sepanjang jalan siapapun yang nanti melakukan perjalanan dan menggunakan waktu, tenaga, biaya, pikiran, pastikan 4 hal yang sering kita bahas. 1, jadikan rihlah ini menjadi penguat iman. Jangan sampai menjadi perusak iman. Jangan sampai liburan, jalan-jalan, malah iman jadi rontok. Harus nambah keyakinan kepada Allah. 2, masih ingat apa yang kedua? Wa'amilus sholihat. Jadikan amal soleh, amal kebaikan. Syarat amal soleh 2, niatnya tulus, caranya benar. Jangan lakukan selama perjalanan yang bisa mengundang kemurkaan Allah jadi dosa. Tapi sebaliknya, lakukanlah sepanjang jalan ini jadi sesuatu yang disukai Allah. Jadi amal. Sehingga semua letihnya jadi penggugur dosa, semuanya jadi, waktunya jadi bekal pulang kita. 3, tawasobil haq. Nah, sepanjang jalan juga usahakan tawasobil haq. Kita bertukar ilmu sehingga ilmu kita nambah, kita dapat nasihat. Di sini banyak para mahasiswa yang sedang belajar, banyak nasihat-nasihat yang sangat penting untuk menambah wawasan. Begitu pula kita memberikan masukan, ilmu, nasihat. Dan jika bertemu dengan masyarakat juga, kita bisa dapat pelajaran dari masyarakat, kesopanannya. Seperti tadi itu ada bapak-bapak yang melihat kita berdiri, langsung ngajak duduk di kursi, padahal kursi orang. Alhamdulillah, begitu baik, begitu perhatian. Tentara-tentara yang jaga juga, mereka dalam keadaan letih, berjagaan, tapi tetap memberikan sapaan-sapaan yang menyenangkan. Dan kita pun menyapa sebagai tawasabil haq. Dan yang keempat, tidak pernah bosan untuk mengatakan tawasabil sabr. Jadikan perjalanan, aktivitas apapun, meningkatkan kualitas kesabaran. Karena dalam safar itu, benar-benar kesabaran kita akan teruji. Ya, duduk belasan jam ini bukan hal yang ringan, belum lagi salah jalan, belum lagi banyak jalan rusak, belum lagi ada orang lain yang nyalipnya sedemikian rupa, belum lagi ada penjagaan yang antri, belum lagi nahan ingin ke belakang ya, ingin ke toilet. Masya Allah, belum lagi lapar, haus. Ini adalah riadoh kita, sehingga safar meningkatkan kualitas menahan diri dari perkataan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, dari sikap yang tidak baik, dari emosional, dan juga mengajak orang lain bersabar. Jadi tidak cukup untuk kita sabar, tapi mengajak orang sabar. Suatu saat Umar bin Khattab pernah ditanya, oh orang itu orang baik. Lalu Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, pernah bertanya tiga hal. Apakah engkau pernah mengadakan safar bersamanya? Oh belum. Apakah engkau pernah bermuamalah dengan dia? Oh belum. Apakah engkau pernah memberikan amanah kepadanya? Oh belum. Kalau gitu engkau belum tahu tentang siapa dia. Rupanya dalam tiga hal inilah bisa terukur akhlak seseorang. Satu, dalam safar. Karena dalam safar itu menguras tenaga, waktu, pikiran, emosi. Akan lahir akhlak-akhlak yang respon-respon standarnya. Dalam kelelahan itu orang akan keluar siapa dirinya. Dalam kesulitan, keletihan itu akan keluar. Dan yang kedua, apakah muamalah? Kalau sudah muamalah, orang akan kelihatan hitung-hitungan, kikirnya, egonya. Inilah yang menunjukkan akhlak seseorang. Kalau belum muamalah, biasanya kita baik-baik saja. Tapi kalau sudah mulai ada untung, nah itu akhlak seseorang akan nampak. Dan yang ketiga adalah diberi amanah. Karena orang akan, kualitas orang tuh kalau diberi amanah. Ada orang yang sangat bertanggung jawab dan mati-matian jaga amanah. Dan ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang mengkhianati amanah. Nauzubillah min zalik. Terima kasih sahabat sekalian, dan terima kasih semalam Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah mengisi di Darut Tauhid dan juga menjadi jalan bisa hadir di Mesir ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya. Oh, sebagai penutup, ini tausiah ini beberapa menit. Hati-hati sekarang kalau dipenggal-penggal, itu kata-kata bisa tidak lengkap dan bisa menimbulkan persepsi. Kita sebagai umat Islam harus tetap tabayun. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman, hanyalah orang yang beriman itu. Jadi ukhuwah, persaudaraan karena iman, itulah yang terkuat. Dan kalau ada yang bersengketa, kita ada di pihak yang mendamaikan. Jangan menjadi kompor yang membuat urusan menjadi semakin terbakar, memanas dan membakar. Kita sekarang sudah sering melihat beda pendapat. Tetap jernih, jangan mudah terpancing, jangan emosional. Kalau ada kata-kata yang belum yakin, tabayun, cek recheck. Jangan sampai kita diperdaya oleh orang-orang yang ingin memecah belah kita semua dengan potongan-potongan dalam bentuk siapapun yang bicara. Ya, sehingga kita emosional dan ujungnya tidak ada kebaikan kecuali bertengkar, menguras tenaga, menguras emosi umat dan menghancurkan kebersamaan persaudaraan kita. Biasakan jangan mudah percaya, biasakan tabayun, dan biasakan menjadi orang yang menjadi solusi. Jangan sibuk mencari masalah baru sehingga menjauhkan persaudaraan kita. Mudah-mudahan masalah demi masalah yang ada di negeri kita semakin mematangkan dan mendewasakan kita semua, semakin membuat kita bisa berakhlakul karimah dan bisa menjadi pemersatu dari umat ini. Ini adalah saudara-saudara yang besar di negeri ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.